Hai, kami Hi-Fi, sebuah grup musik yang terbentuk tahun 2009. Beranggotakan Febri, Ilham, Neida, dan Ezra. Perjalanan untuk mencapai titik di mana kami berdiri sekarang ini cukup panjang, penuh dengan lika-liku, dan naik turun. Yang terkadang membuat kami lelah dan sejenak melangkah. Namun, kami beruntung. Ada banyak teman di sekeliling kami yang terus memberikan dukungan dan inspirasi sehingga kami dapat terus melanjutkan perjalanan. Sampai hari ini, kami masih terus berkarya dengan semangat baru. Melalui proses bertukar pikiran, kami belajar bahwa prinsip kemajuan adalah begitu sederhana. Yang berdiam akan tertinggal. Sedangkan yang mau memulai, walaupun hanya dari sebuah garis kecil, pasti akan lebih maju. Dengan karya terbaru ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk menemukan diri dan memulai sebuah garis kecil yang dengan niat serta usaha dapat menghasilkan perbedaan besar. Dari garis kecil dapat tercipta tulisan, ide, dan gagasan yang akan menuntun kita ke titik yang kita inginkan atau membantu kita dalam melewati berbagai lika-liku kehidupan. Siap memulai garismu?